Mitra bisnis, seorang pelajar kelas 2 SMP berumur 14 tahun sempat ditahan selama 3 minggu lebih di rumah tahanan karena diduga mencuri kartu perdana senilai Rp10.000. Sekarang, kasusnya sudah berada di kejaksaan dan pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara 7 tahun. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pengacara Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Hendra Supriyatna. Pak Hendra, apa komentar Anda? Menurut kami sebagai kuasa hukum PBAI, berpandangan bahwa kasus ini tidak perlu diproses ke persidangan. Karena sudah ada surat keputusan bersama bahwa mekanisme anak yang berhadapan dengan hukum cukup perlu di hadirkan orang tuanya ketika misalnya anak terkena dalaman hukum, cukup dipanggil orang tuanya, dikasih bimbingan dan membuat surat pernyataan. Kalau misalnya dia salah, ya udah, tidak perlu diproses pengadilan itu. Bila seorang anak sempat mengalami penahanan, apa yang salah? Ya, kurang disosialisasikan saja surat keputusan bersama pejabat pemerintahan. Padahal ada telegram mengenai mekanisme jika anak di bawah umur berhadapan dengan umur itu tidak perlu ditahan dan tidak perlu diproses pengadilan, gitu. Ada kejanggalan, ada kesalahan-kesalahan prosedur dalam menangani anak di bawah umur. Kota Jakarta seharusnya mereka itu lebih aktif lah, tidak perlu menggunakan kekerasan ketika pemeriksaan. Mungkinkah hal tersebut dilakukan sesuai prosedur? Kalau sesuai dengan prosedur, ketika pemanggilan Deli Suhandi harus dengan surat perintah pemanggilan dong. Tapi kenyataannya tidak, malah menyusul setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan sering kali kan penanganan perkaranya itu tidak didampingi orang tuanya, tidak didampingi penasihat hukumnya. Ini mencederai keadilan yang sudah jelas diatur bahwa ketika anak itu diancaman di atas 5 tahun ataupun 7 tahun itu harus didampingi penasihat hukum ataupun orang tuanya. Demikian Hendra Supriyatna, saya Dinda Natasha.